Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tahu. Hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu. Cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita terbang.